Gosah Mbok ora. Aku sholat Mbok ditompo pangeran Mbok ora. Berarti kamu itu tadoyok bil ibadah, nganggep ibadah itu problem, dan itu cita-citanya setan, yaitu nganggep ibadah itu problem. Makanya madzhab Syadzilia itu pokoknya asal ibadah, itu luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstremnya. Ru'yatu taksir fil ibadah nau'un minas syirkin. Kowe melihat ibadah ana kurang, itu bagian dari syirik, cara Abul Hasan Asyari. Kowe kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna, iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir mereka berapa? Jadi makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafek itu putrane Mbah Dullah, Mbah Dullah Salamat. Sebelum beliau kapudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan itu melo. Akhir tahun bisa sandah mulang ning matoleh. Dan itu saya turuti. Mbah Nafek itu gen Mbah Dullah. Itu beliau cerita, aku dhisik iku ibu. Pernah mbah sama saya, kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang nih sarang mbek mbah mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngerasa orang alim orang bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celo. Ini cerita kiai-kiai wali. Kenapa kok gelem mulang? Kalau wis disalah bah. Nyongkone Mbah Nafek muni wis disalah iku tawaduk no. Tuwa. Lha apa kowe nabi nek wis disalah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi nek wis disalah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah, wedi ra wedi mesti terjadi. Yo ta ora. Lah wedi ra wedi kan mesti terjadi. Dadi wis wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat, ya udah aku ke sholat, aku tidak ditompo. Aku tidak peti sholat temu biji, raine sholat temu dengan itu. Ya misalnya ke semaan, wah menculote ya akeh. Komnasinya mau ngawam mau mendulok pojok itu. Ya mesti lah ditompo, bi pengiran nak nuruti sempurna ya tuh. Ya yang mutas di kumpang tuh orang harus mengkosok rofal yuri tunggu tunggu cukup kota kota gue yang biji raro. Mau cara bati ini buat akhir wal asri usi nyemak ya raro. Mau bagaimana itu samsu kira itu nuju mengkata itu jiwa lu sih bareng apa itu aja ti tomat gue buat kendiwa sih kita sokoh ya. Harus cukup cukup sumpah gue loh. Mau sih nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus fak terus. Inna ka idzal lamina dzalim terus pojok-pojok itu. Enggak itu ngane khataman. Ngane ulo dikonco hafid percaya lah nek ndungo barik lana ya Allah bijib til Quran kok iso cip mok ngicipi dok lah dine ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini ndak pernah sempurna. Jadi kalau balen malek ciri khas madzhab Syadzili itu adalah wong ora oleh ngerasa salah. Ya, Imam Syadzili itu di murid alim jenis Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi itu di murid alim jenisnya Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sekarang kitab menopo hikam. Jadi cerminan madhab Syadzili ya apa yang ada di kitab menopo hikam. Nah, Indonesia ini kok kesuwen jadi wong perasa karena wong timur. Sholat itu semua kan sholatku ditompong-pompong orang. Atau madhab Syadzili yang ngomong itu diwamu, sirik yang ngomong. Biar-biar setan mangkel, biar-biar kewe sujud. Keren, pokoknya mangkel setan itu keren. Allahu Akbar. Allah mbok takbir. Setan wis mangkel. Wis ke pas iku eling utang lah. Bariku ke sujud sungkeman ning pangeran. Pas iku padahal ke donga ya Allah paling ora jabatan. Wis ngono lah setan delok kowe wis mangkel. Wah, semane zaman akhir ana wong sujud. Paham? Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asy-Syadzili. Piye iki ke ditakdir sujud itu minnatun minallah, peparing sangka Allah. Kudu mbok sekseni. Mane qalilul amali ma asyhudil minnah minallah khairun min katsiril amali ma asyhudit taqsir. Iku cara madzhab sinten Abdul Hasan apa? Asyadi. Misale zaman ngene kok ana wong semaan Quran maca Quran. Ya mesti kliru-kliru ya jajal semaan sing cepet. Jajal wis sing hafal sing hafid lah. Ora mung ora baru kalau dia dulu kok ora kuwi sing ngoten ora kalau kan maca hadir dia blok maca wala situ. Wah dan ketika furrahim basil hakim yo ora roh. Pokoke ngerti-ngerti wis. Wah suci kucu ngomong ya tikum bima imain. Kaya ikut tak seng fase seng kena biru ngono. Nono kalau kolam kamu suruh mana biru madro biru kamu mana kamu eh saya cerita biru mamnu baik tak kalah lah kulus. Wah suci kucu yo koper. Padahal dengan ini wah bikul di harfin. Perkara mana aja ni orang sanggono wah bikul di jus entok enak perkuru wes melengkar yakin tak jamin wes. Orangannya fakta, kau. Kemana ngerti singnya mau wong awang, singnya mau dulu pojok itu, ya ter. Nah antar hafid malah konangan. Kita tidak pernah sempurna. Tapi biaya-biaya zaman akhir kita bisa sukses mangkelo setan. Wong zaman gini kok ada wong sujud, zaman gini kok ada wong sedekah, zaman ini kok ada wong maca Quran, itu setan harus kalah. Dan kita kudu yakin itu minnah minallah peparing sangka. Jadi ibaratnya ini, misalnya aku ketemu ruhin-ruhin tak kei go segotok rano tempe ini, terus ruhin kita mangan asik. Padahal ini jauh dari sempurna. Gak ada lauk pauk, gak ada lima sehat, apa empat sehat lima. Terus ruhin mangane kita seneng, tentu aku seneng. Podo kita diparingi sholat, bentuk sholatnya kita sing diparingi Allah ya sing ini. Eling utang, eling duit, sholatnya rapati bener. Tapi aku peparingi Allah, banyak orang di luar kita yang sama sekali tidak sholat, ya sudah kita syukuri saja. Iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Mergo kena memaksakan sempurna bar salat kowe ngeluh, ora kok bermuni alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Nek kowe memaksakan sempurna, akhirnya tak dayuk bil ibadah, tak harus bil ibadah. Ibadah mbok anggap problem, ibadah mbok anggap muskilah, sesuatu sing menjengkelkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Akhirnya kowe nyifati ibadah iku problem. Lah iku ghoyatus syaiton, iku cita-citane setan. Lainnya dari Imam Syafi'i itu gak ada ibadah kok makso ikhlas. Dari Imam Syafi'i orang usah makso ikhlas. Bibi, gue nak makso ikhlas akhirnya gak bisa ngelakon. Nah gak bisa ngelakon akhirnya gini ninggal ngamal. Dan ninggal ngamal itu cita-cita terbesar setan. Lainnya cara ulama rian yang ngendikan siru illa wa urjan wa maka siru. Gue sowan yang Allah, gue sah pincang-pincang lah. Deglek-deglek lah. Tapi gue wis bener menuju ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibaratnya gue ditimbali Allah. Ruhin rini. Orang adus ya moro, pincang ya moro, orang siap ya, khasih ditimbali ku moro. Ojo kok, aku tapi orang adus, orang toto-toto, orang saling. Memaksakan sempurna, iya nak, kesampaian orang. Ya, jadi mulanya, aku tak kenang udah Dawe Bana. Aku itu mari gelem ulang. Barang gak gelem ulang, aku tak kenang dengan Dawe Bana. Mana saya ke iskapun. Ya terus piye, nak aku pedih salah, piye. Terus aku buatan wani mulai. Terus aku kepengen bener, enggak. Yang gue kok pengen bener, bangunnya nabi tapi coro kulo setuju, sopo sih sing ora salah ya, gue ngurmat bojo bener tak salah, salah ngurmat anak ya salah, nekani hak guru ya salah, siapa di mana saja kita ini potensinya hanya terus gue rang lakon nih, kepengen sempurna tau sudah keangkuhan, gue sopo kok kepengen sempurna. Bangun ada sholat was was takbir bulan balen ini ganti nyampe ini uang bahas malah, ada kepengen Allahu Akbar aku rong hadir balen, Allahu Akbar aku rong hadir. Aku ini pengiran butuh hadir tapi kayak hadir pengiran jurah bibi. Nenek cari kancaku nak orang was-was. Wang samu pengiran berhati anu sholatmu bih di barno. Ada was-was barang. Serau sawas wah pengiran. Istakbir Allahu Akbar. Paling gak nih hatimu nih. Gusti secara fakta najiran Allahu Akbar. Soal hati kulo salah, ungkulo mawon ben salah lah. Anu kulo nunggu sholat tuh buedi. So, aku ora percaya ora urusan ditompo pangeran to, cara aku wis keren. Zaman gini kok sujud, cara setan wis gak kuat. Ora sujude kita-kita wis gak kuat. Pas sujud ora bener Allah, tapi setan ora penampilan nang sujud wis gak kuat. Masyhur setan nang sujud ku nangis. Hei Bani Adam, kowe kon sujud gelem sujud falakal jannah, kowe iku untuk jatah swarga. Aku kon sujud ora gelem, aku iku neraka. Nangis. Lho iso nangis nang setan malah kula ngel Gusti sujud kula ditompo ta ora. Jadi mendingan gunanya apa aku sujud agak ditompo. Lu wong kok ora gunane sujud neraka kowe. Wong kok ora gunane sujud. Jenenge khase manusa ya sujud iku sungkeman nang pangeran. Gara-gara maksa ditompo akhire ora gunane. Apa artine sujud nang eling pangeran? Nek kadang balik bidat, balik ora pati iso ngaji, barno ora wis. Wah, maksudnya sak muni-munine ngono. Maksudnya wis ben ngomong ngono, tapi kita ora oleh di pendapat ngono iku. Apa artinya sholat kalau tidak khusyuk? Sholat tidak ada artinya. Dudang loro-loro jirara gunane sholat. Sholat gunane eling pangeran, tapi artine ra eling, tetep ada ritual sing nunjukno kita takzim ning Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ribu kabira walhamdulillah guys. Terus ra eling pangeran tenan. Tapi setan krungu kalimat iku miris. Itu gale wong Indonesia, masih ora pati loyal mbek Indonesia tapi sisi NKRI harga mati. Oh, iku wong Papua miris wah ra kena dinyangi nang ngono. Senajan to sing muni ora pati paham pokoke NKRI agama. Tapi wong sing krungu iku paling gak wah berarti sangat Indonesia. Paham? Ya kok wong eno sing ra paham sekedune tapi Nahdlatul Ulama wong wis mikir ya. Wah, wis mikir. Pemenat wis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wis mikir ya. Terus setan wis wah kedune la ilaha illallah Muhammad Rasul. Wis tak tolong majan wis iso tak kandani. Dadi penting wis kok ya. Paham ya dadi Wong kepengen sempurna gue satu kesalahan, gue kepengen sempurna tok itu sudah satu kesalahan, satu keangkuhan. Mana sih kamu di antara munajat ibu pangeran ini? Ngerti. Ilahi kaifala tahsunu ahwali teng harokate kitab kula la tahsun. Ilahi kaifala tahsunu ahwali wa bika qomat. Ya Allah, bagaimana perilaku saya ini tidak baik? Toh awal-awal perilaku ini engkau yang memberikan. Kowe iso salat yo kersane Allah, kowe iso maca Quran yo kersane Allah. Saiki kita ngaji yo kersane. Kok ora apik piye wong kita salat yo dikersane Allah. Bar kowe iku mok kowe mok ngeluh ditampa to. Ditampa ora iku hadu nafsi blok goblok. Kowe kepengin ditampa iku ujung-ujunge ben mlebu swarga kan ya to. Terus kepengin ngeloni widadari, kelakuane mak ngene iku to. Lha lha opo kepengin ditampa ujung-ujunge mok ben mlebu swarga ngeloni widadari kok ora utawa ngeloni widadari apa porno aksi iku. Porno aksi apa pornografi yo ben wewe bareng. Lah nak kowe panjenengan kawulane Allah tanan kon sujud ya sujud piye simbol ketundukan ning Allah Subhanahu wa taala fasjudu lillahi wa'budu matur nuwun Gusti jenengan menedir kula sujud. Wes ngono tok. Kok sami mikir ditampa ora ditampa. Kula mboten nate terlintas. Mulane kula mboten nate donga ya Allah salat kula jenengan tampa. Cara kula tuh kangkuhan. Kula lho pikiran kula. Lah kowe ora kaya aku ya gak apa-apa njeneng ge ora wadi mikir paham ge. Maksudku ora kok tak sahno pendapatmu pendapatmu wong ora tau mikir. Saya aku tak kok, kue kepingin sholat tem di tompo, nak utak utak kau ya kue jual pikiran ini, ya jawab. Bersuara kau tu sampai wopo, jual kian ane suara kau, aku tak kok. Pak mau kejaran udah tidur. Kue sombong. Iku aku mau ke kapok di bujuk elek ning dunia atau tadi. Tapi nak kue panjen kaulane Allah tenan, wis fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ciri utama ubudiyahku sungkeman ning Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi waktu itu wes ditekir sujud luar biasa warga umat rogi ini wes matur kemudian ya Allah jenang netir kula sujud itu jenisnya qalilul amali ma'asyuhudil minnah minallah khairun min kasiril amali ma'aru yatid taksir jadi wong ibadah sidik lah tapi yakin naik rahmatnya Allah sakula mau jenengan tekir sholat Gusti. Sakula mau jenengan tekir maca Quran sing afdole kaya begitu. Saiki kitab paling afdal iku Quran. Diturunno Jibril, dipanitiani 70.000 malaikat jatuh. Sakula mono jenengan takdir maca Quran. Kira sami mikir, aku maca Quran sayang ra paham. Sing darani ge paham ya sapa? Aku maca Quran sayang gak hadir ra iso nangis. Sing darani kowe hadir ya sapa? Bangkune ki Abdul Qadir Jilani apa kok pengen sempurna. Aku paham Quran tapi ra ro maknane wis ro. Cangkeman. Ya sudah begitu. Pokoknya kabeh sing ilawo siru ilawo urjan wa makasiro. Wes kowe iku mlaku ning Allah, pincang-pincang lah, pecah-pecah lah, mana sedengan segala keterbatasan kita. Pokoknya butuhe iku ilawo wa fillah walil lah. Mane cara sikam nak tunggu ilahi kaifa la tahsunu ahwali wa bika qomat. Bagaimana perilaku saya ini tidak baik wa bika qomat dan karena engkau juga semua perilaku saya terjadi. Mana gua boten nanti. Kalau buat nanti ngeluh, buat nanti isin bilang. Mau kalau kerungu di kandani malaikat Jibril nak hak, kalau ikut sebenar pun rokok, kalau ya susah. Terus piye? Paling banter kita melbun rokok, bukti nak kita doif kita lemah. Nganti kepen buswar kau ira kesambeyan. Orang kepen rokok kesambeyan, mau kita lemah. Nak lemah berarti kita kaulane apa? Ya cara wong-wong soleh-soleh itu dikabarin pun rokok. Imam Syafi'i malah parah meneh nih nanti mana pas sampai kapundut. Fa in tantakim minni falastu bi ayyisin wa in ta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Kula nu gadah ana teman Imam Syafi'i. Niki betapa beliau itu orang sufi besar meskipun beliau ahli fikih. Walamma qasa qalbi wa daqat madahi bi ja'al tu raja'i tu nafi ka sulama. Ta'adho mani dhambi falamma qarantuhu bi afi ka rabbi ka na'afu ka a'zoma. Terus kulon geling Gusti, kulo geling dosa. Tak jane kulo ge miris roh dosa kulo. Tapi saya tahu, ampunan engkau lebih besar. Terus fa in tantakim minni falastu bi ayyisin. Kalaupun kau menyiksa saya pun ndak putus asa sangi rahmatin jenengan. Wa in dzal kholat nafsi bi jurumin jahannam. Meskipun diri saya karena dosa saya sudah masuk neraka.